Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin fi dinillahi bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali bersama-sama pada kesempatan ini melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, masih di surat Al-Ma'idah. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-9. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh ampunan bagi mereka dan pahala yang besar. Tafsiran dari ayat ini, qala wa'adallahu alladhina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilus salihat. Pada ayat yang mulia ini Allah berjanji kepada orang-orang yang membenarkannya dan membenarkan Rasulnya serta beramal saleh, an yaghfira lahum dzunubahum, untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Wa an yuthibahum ala dhalika al-jannata, dan membalas mereka atas hal itu dengan surga. Wallahu la yakhlifu wa'dah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Jadi ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang terus-terusan ada dalam keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kontinu melakukan amal soleh. Keimanan mereka dan amal soleh yang mereka kerjakan tidak akan sia-sia. Allah akan ganti dengan ampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar yang dimaksud diantaranya adalah surga, karena itulah puncak kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, berikutnya ayat yang ke-10, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka adalah para penghuni neraka, penghuni jahim. Tafsirannya, walladzina jahadu wihdaniyatallah ad-dallata 'alal haqqil mubin wa kadzdzabu bi adillatihi allati ja'at biha ar-rusul hum ahlun nar al-mulazimuna laha. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang menentang keesaan Allah yang menunjukkan kebenaran yang nyata dan mendustakan dalil-dalilnya yang telah disampaikan oleh para rasul, bahwa mereka adalah penghuni neraka, al-mulazimuna laha, yang akan tetap padanya, kekal di dalamnya. Bagaimana tidak kekal? Allah subhanahu wa ta'ala sudah memponis mereka dengan kata kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Tanda-tanda kekafiran seseorang adalah menentang keesaan Allah, tidak meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Maka jauh sekali perbedaan dan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Kesudahan yang baik akan diberikan kepada orang-orang yang beriman berupa surga, sedangkan kesudahan yang paling jelek akan diterima oleh orang-orang kafir, yaitu jahim, neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Waliyadzubillah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di ayat lain mengatakan, man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah, dan siapa yang mau kafir, kafirlah. Masing-masingnya akan ada balasan tersendiri. Kebaikan akan diberikan kepada yang beriman, dan kejelekan akan diterima oleh orang-orang yang kafir. Ayat yang ke-11, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah selalu oleh kalian nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Idhamma qaumun, yaitu diantaranya adalah ketika ada suatu kaum yang berkeinginan an yabsutu ilaikum, untuk menyerang kalian dengan tangan-tangannya. Fakaffa aydiyahum ankum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tahan tangan-tangan mereka dari kalian. Allah selamatkan kalian, Allah tolong kalian. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Tafsiran dari ayat ini, qala ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi udhkuru ma an'amallahu bihi 'alaikum min ni'matil amni wa ilqa'ir ru'bi fi qulubi a'da'ikum alladzina aradu an yabtishu bikum fasarafahumullahu ankum wa hala bainahum wa baina ma araduhu bikum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman di ayat ini. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkan syariat-syariat-Nya. Udhkuru ma an'amallahu bihi 'alaikum. Ingatlah oleh kalian apa yang telah Allah berikan kepada kalian sebagai nikmat, di antaranya min nikmatil amni, berupa keamanan. Wa ilqa'ir ru'bi fi qulubi a'da'ikum, dan diberikannya rasa takut dalam hati musuh-musuh kalian yang mereka hendak menyerang kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari kalian. Wa hala bainahum wa bainama araduhu bikum, dan Allah halangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan terhadap kalian. Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman. Sekalipun jumlah mereka tidak terlalu banyak, sekalipun jumlah mereka sedikit, tapi kalau mereka benar-benar membuktikan keimanannya kepada Allah, kepada Rasul-Nya, disertai dengan amal soleh, Allah akan berikan jaminan. Apa jaminannya? Pertolongan. Siapapun yang akan mengganggu mereka, Allah halangi. Dan ini adalah nikmat yang patut untuk selalu diingat. Ini adalah nikmat yang patut untuk selalu diingat. Intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, menegakkan agama Allah, mengamalkan syariat-Nya, maka Allah akan menolong kalian. Dengan cara apapun pertolongan itu datang. Bahkan tanpa kita tahu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir untuk menghadapi orang-orang yang beriman. Jadi tidak perlu khawatir. Yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah buktikan kebenaran iman dengan terus mengamalkan syariat-Nya, dan jangan melakukan pelanggaran terhadap syariat-Nya. Jadi sebenarnya kunci kemenangan orang-orang yang beriman itu bukan dari segi kekuatan persenjataan ketika melawan orang-orang kafir, bukan. Tapi kunci kemenangannya adalah ketika orang-orang yang beriman itu benar-benar berpegang teguh kepada syariat Allah, membuktikan keimanan dengan sebenar-benarnya, dan terus menegakkan syariat Allah. Dari masa ke masa, secara jumlah bisa jadi kaum mukminin itu sedikit. Dari masa ke masa, secara kekuatan persenjataan jauh dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Tapi itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran. Ukuran kemenangan, bukan. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini secara tegas bahwa kalau orang-orang yang beriman benar-benar dalam imannya, benar-benar dalam amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Ya. Dan Allah ingatkan kita di sini Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah selalu oleh kalian nikmat Allah. Nikmat Allah banyak. Di antara sekian banyaknya nikmat Allah yang patut untuk kita ingat di ayat ini adalah saat ada suatu kaum yang hendak menyerang kita kaum mukminin, kemudian Allah halangi mereka. Bahkan bukan hanya itu, Allah pun beri rasa takut dalam hati mereka menghadapi kita orang-orang yang beriman. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahdharu. Dan hendaknya kalian takut kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah wahdah fi umurikum. Wa tawakkalu 'ala Allah wahdah fi umurikum. Ad-diniyati wad-dunyawiyati. Bertawakkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam seluruh urusan kalian, baik yang menyangkut dunia ataupun agama. Wasiqu bi'aunihi wa nasrihi. Percayalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang akan diberikannya. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-12. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Walaqad akhadallahu, dan sungguh kata Allah, Allah telah mengambil mitsaqa, perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat kata Allah dari golongan Bani Israel 12 naqiban, 12 pemimpin, 12 pemimpin. Berarti semuanya ada 12 golongan. Masing-masing golongan ada pemimpinnya. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Jika kalian menegakkan salat dan menunaikan zakat, beriman kepada para rasulku, membantu mereka, menolong mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya aku akan hapus kesalahan-kesalahan dari kalian dan aku akan masukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Namun barang siapa yang kufur setelah itu dari kalian, maka sungguh ia telah sesat dan jelek jalannya. Tafsiran dari ayat ini, qala wa laqad akhadallahu al-ahda al-mu'akkada 'ala bani Israil. Allah memberitahukan kepada kita sebagai bentuk pelajaran, karena semua yang Allah kabarkan di Al-Qur'an adalah pelajaran, pendidikan bagi kita, meskipun itu menyangkut umat atau kaum sebelum kita. Jadi enggak ada sesuatu pun yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita ya sia-sia. Semuanya sangat bermanfaat, semuanya ya, menjadi pendidikan, bimbingan, pelajaran untuk kita. Ya, seperti di ayat ini Allah cerita tentang Bani Israel. Allah mengabarkan bahwa Allah telah mengambil perjanjian yang pasti dari mereka. Laqad akhadallahu al-ahdal mu'akkad ala Bani Israel. Sekali lagi, Allah telah mengambil perjanjian yang pasti dari mereka, dari Bani Israel. Apa isi perjanjiannya? An yukhlisu lahul ibadata wahdah. Isi perjanjiannya adalah agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini isi perjanjiannya. Satu. Qala wa amara Allahu Musa an yaj'ala 'alaihim 12 arifan bi'adadi furu'ihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Musa untuk mengangkat dari mereka 12 pemimpin bi'adadi furu'ihim, sesuai dengan jumlah kelompoknya. Karena Bani Israel ada 12 kelompok dan masing-masing kelompok itu ada pimpinannya. Ya'khuduna 'alaihimul 'ahda bis-sam'i wa tha'ah lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi. Diambil dari mereka semuanya, dari setiap kelompok itu, perjanjian untuk senantiasa mendengar dan taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitabnya. Ini perjanjiannya. Ya, jelas sekali. Allah ambil perjanjian dari Bani Israel. Saat perjanjian itu hendak diambil, mereka dibagi menjadi 12 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu sudah diangkat, sudah ada apa? Pimpinannya. Wa qala Allah li bani Israel, kemudian setelah itu Allah berfirman kepada Bani Israel, inni ma'akum bihifzi wa nasri. Sesungguhnya aku akan senantiasa bersama dengan kalian. Bihifzi wa nasri, penjagaanku dan juga pertolonganku, senantiasa bersama dengan kalian. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata al-mafruḍata mustahiqiha. Kalau seandainya kalian tegakkan salat, kalian tunaikan zakat yang diwajibkan kepada mustahiknya, wa shadaqtum bi rusuli, dan kalian membenarkan para rasulku, fima akhbarukum bihi, dalam setiap apa yang mereka kabarkan kepada kalian, wa nasartumuhum, kemudian kalian menolong mereka, membela mereka, wa anfaqtum fi sabili, dan kalian juga berinfak, menginfakkan harta kalian di jalanku, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, tentu aku akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar mengambil janji saja dari mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala juga berikan jaminan kalau kalian benar-benar menunaikan janji kalian, ya, melaksanakan janji kalian dengan baik, mengesakan Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengamalkan apa yang ada dalam Alkitab, ya, Allah Subhanahu wa taala akan diantaranya menghapus kesalahan mereka. Allah beri jaminan. Enggak hanya sekedar mengambil janji. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahti qushuriha wa asjariha al-anhar. Bahkan kata Allah di ayat itu, aku akan masukkan kalian ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ke surga-surga yang mengalir tahta qusuriha, di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya, sungai-sungai. Faman jahada hadzal mitsaqa minkum faqad adala an tariqil haq ila tariqil dhalal. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menentang perjanjian ini, dalam artian melanggar perjanjian ini dari kalian, maka sungguh dia telah keluar dari jalan yang benar, ila tariqil dhalal, menuju jalan yang sesat. Sekali lagi, Allah tidak hanya sekedar mengambil perjanjian dari mereka, tapi Allah juga siapkan jaminannya. Ya. Kalian harus berjanji dengan janji ini. Siapa di antara kalian yang menunaikan janjinya dengan baik, maka jaminannya adalah ini. Kesalahan kalian akan dihapuskan, bahkan kalian akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya, apa? Sungai. Tapi siapa saja di antara kalian yang tidak menunaikan janjinya dengan baik, maka berarti telah keluar dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat. Nah. Sekali lagi, ini pelajaran dan pendidikan bagi kita. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan Bani Israel. Ya. Sama, ini akan berlaku untuk kita juga, karena semua kita berjanji untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ke dunia, Allah mengambil janji dari kita, dan kita sudah ikrar bahwa kita akan mengesakan Allah, menaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang benar-benar menunaikan janjinya dengan baik, Allah akan beri balasan dengan balasan yang baik. Dan siapa di antara kita yang justru melanggar janjinya, maka kecelakaan yang akan diterima. Kesudahannya seperti sebagian Bani Israel yang melanggar janjinya. Waliyallahu billah. Ayat yang ke-13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu hadzan mimma dhukiru bihi wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Fabima naqdihim mitsaqahum, lantaran mereka melanggar perjanjiannya, la'annahum, maka kami, kata Allah, laknat mereka. Kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu keras. Mereka malah merubah perkataan Allah dari tempatnya. Mentakwil, menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsunya, wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi, dan melupakan satu bagian dari apa yang telah diingatkan kepada mereka. Wala tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Kamu wahai Muhammad akan senantiasa melihat ada saja dari mereka yang khianat, illa qalilan minhum, kecuali sangat sedikit dari mereka yang tidak seperti itu. Fa'fu anhum, maka berikan maaf kepada mereka, wasfah, dan biarkan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Tafsirannya, khalafa bisababi naqdiha ula'il yahud li'uhudihim al-mu'akkadati taradnahu min rahmatina. Allah Subhanahu wa taala kembali mengabarkan kepada kita bahwa ternyata banyak dari kalangan Bani Israel yang melanggar janjinya. Fa bisababi naqdiha ula'il yahud li'uhudihim, oleh karena mereka melanggar perjanjiannya, yang telah ditetapkan untuk mereka, taradnahu min rahmatina. Kata Allah, kami usir mereka dari rahmat kami. Ini makna dari kata laknat. Kalau di ayat tadi bahasanya la'annahum, kami laknat mereka. Artinya kami usir mereka, kami jauhkan mereka dari rahmat kami. Waja'alna qulubahum ghalidhatan la talinu lil iman. Kemudian kami jadikan hati-hati mereka itu mengeras, tebal. La talinu lil iman, tidak lembut untuk bisa menerima keimanan. Hatinya keras, kaku, sangat sulit untuk menampakkan ketundukan, penerimaan. Yubaddiluna kalamallah alladhi anzalahu ala Musa. Kemudian Allah kabarkan mereka juga malah merubah, mengganti kalam Allah yang telah Allah turunkan kepada Musa. Wahuwa Taurat, yaitu Taurat. Wataraku nasibam mimma dzukiru bihi, mereka pun meninggalkan satu bagian yang sebenarnya telah diingatkan kepada mereka. Falam ya'malu bihi, mereka tidak mengerjakannya. Ini kondisi realnya, faktanya seperti ini setelah Allah ambil perjanjian dari mereka. Ya, mereka melanggarnya. Akhirnya Allah laknat mereka. Allah buat hati mereka keras. Bahkan mereka malah berani merubah kalam Allah yang telah Allah turunkan kepada Musa. Mereka rubah isi Taurat. Dan mereka pun lupakan satu bagian yang penting yang sebenarnya telah diingatkan kepada mereka. Lalu kata Allah di ayat itu, wala tazalu ayyuhar rasul tajidu minal yahudi khiyanatan wa ghadaran fahum ala manhaji aslafihim illa qalila minhum. Sungguh kamu wahai rasul akan senantiasa mendapati dari kalangan Yahudi itu ada yang khiyanatan wa ghadaran, ada yang khianat. Fahum ala manhaji aslafihim, mereka mengikuti manhaj para pendahulunya. Illa qalila minhum, kecuali hanya sedikit saja di antara mereka yang enggak. Jadi mayoritasnya sama. Yahudi dari masa ke masa, ya, dari generasi ke generasi itu sama tipenya. Karena para pendahulunya biasa melanggar janji, maka generasi yang datang berikutnya juga sama seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi kita di ayat ini, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalila minhum. Kamu wahai Rasul akan senantiasa mendapati dari kalangan Yahudi itu ada saja yang khianat. Kenapa begitu? Karena mengikuti manhaj para pendahulunya. Kecuali hanya sedikit saja dari kalangan mereka yang tidak. Fa'fu an su'i mu'amalatihim laka wasfah anhum. Karena itu maafkan kejelekan mu'amalah mereka, wasfah anhum, dan biarkan. Biarkan mereka. Fa inna Allah yuhibbu man ahsana al-'afwa was-safha ila man asa'a ilaihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang yang selalu memberi maaf dengan baik, ya, dan membiarkan man asa'a ilaihi, orang yang berbuat jahat kepadanya. Karena keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan, kejelekan tidak harus dibalas dengan kejelekan, ya. Nabi alaihi salatu wassalam dalam muamalahnya nampak sekali seperti itu, dan ternyata itu sesuatu yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah selalu mengingatkan kepada nabi kita untuk fa'fu anhum, beri maaf, waswah, dan biarkan. Dalam banyak kejadian, dalam banyak peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Beliau selalu memberi maaf saat diperlakukan dengan perlakuan yang tidak semestinya, saat diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, ya. Keburukan tidak harus selalu dibalas dengan keburukan. Nah. Qala wa hakadha yajidu ahlu zaygi sabilan ila maqasidihi musayyi'ah bitahrifi kalamillah wa ta'wilihi ala ghairi wajhihi. Demikianlah ahlu zaig, orang-orang yang menyimpang itu, mendapatkan jalan ila maqasidihi musayyi'ah untuk mewujudkan maksud jeleknya, yaitu bitahrifi kalamillahi wa ta'wilihi ala ghairi wajhih, dengan cara merubah kalam Allah dan mentakwilnya, ala ghairi wajhihi, dengan takwilan yang tidak benar, ya. Dulu orang-orang Yahudi, mereka punya kebiasaan mentahrif kalam Allah, mengubah isi kitab Taurat. Tujuannya untuk memanipulasi, ya. Tujuannya untuk menebar kejelekan. Ini ayat yang ke-14. Qala wa minal ladzina qalu innan nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bihi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dari orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasrani, akhadna mitsaqahum, kami pun, kata Allah, sudah ambil perjanjian dari mereka. Jadi kalau tadi tentang Yahudi, sekarang tentang Nasrani. Bukan hanya orang-orang Yahudi yang mengambil perjanjian dari Allah, ya, atau yang Allah ambil perjanjiannya, tapi juga Nasrani. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari orang-orang yang mengatakan bahwa kami adalah Nasrani, kami ambil perjanjian dari mereka, kata Allah. Fanasu hadzam mimma dzukiru bihi, tapi lagi-lagi mereka melupakan satu bagian yang sebenarnya sudah diingatkan kepada mereka. Sama, ya, tipenya mengingkari, tidak mau menjalankan janjinya dengan baik. Mereka melupakan satu bagian yang sebenarnya sudah diingatkan kepada mereka. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha, hingga akhirnya kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian yang terus-terusan terjadi sampai dengan hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan Allah pasti akan menyampaikan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Tafsirannya, wa akhadna 'ala alladziina idda'u annahum atba'a al-masiih Isa 'alaihi salam. Walaysa kadzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini kembali mengabarkan, ya, mengabarkan kelompok atau segolongan orang yang Allah juga telah ambil perjanjian dari mereka. Allah menyatakan di ayat ini, dan kami telah ambil dari orang-orang yang mengklaim kalau diri mereka adalah pengikut Al-Masih Isa alaihi salam. Walaysu kadzalik, padahal enggak begitu sebenarnya. Ya. Kalau Yahudi itu kan pengikut siapa? Musa mengklaimnya seperti itu. Lah kalau Nasoro mengklaimnya pengikut siapa? Al-Masih Isa. Ya. Kami telah ambil perjanjian dari orang-orang yang mengklaim kalau diri mereka itu sebagai pengikut Al-Masih Isa alaihi salam. Walaisu kadzalik. Tapi sebenarnya enggak begitu. Jadi itu cuma klaim saja. Ya. Qala al-ahda al-mu'akkad. Perjanjian yang pasti. Alladhi akhadnahu ala bani Israel. Seperti perjanjian yang telah kami ambil dari bani Israel. Jadi isi perjanjiannya ya sama. Ya. Bi an yutabi'u rasulahum wa yansuruhu wa yu'aziruhu, yaitu agar mereka mengikuti rasulnya, menolong rasulnya, membela rasulnya. Sama isi perjanjiannya. Enggak beda. Ya. Dan ternyata melanggarnya pun sama. Yahudi melanggar, Nasrani juga melanggar. Fabaddalu dinahum, mereka malah mengubah agama mereka. Wataraku nasiban mimma dzukiru bihi, mereka meninggalkan satu bagian yang telah diingatkan kepada mereka. Falam ya'malu bihi, mereka enggak mengerjakannya. Kama sana al yahud, persis seperti yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi. Jadi enggak ada bedanya. 11-12. Ya. Enggak ada mendingnya. Fa'alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Apa hukumannya? Kata Allah, fa'alqayna bainahum adawata wal baghdha. Kami timpakan di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah, yang terus terjadi sampai dengan hari kiamat. Makanya banyak golongannya kalau di Nasrani itu, ya kan? Entahlah itu ada namanya yang ortodok, ada yang namanya ini, banyak sekali macamnya. Itu menunjukkan adanya pertentangan, adanya permusuhan di tengah-tengah mereka. Enggak ada kesatuan. Dan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa saufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un yaumal hisab, dan Allah pasti akan menyampaikan kepada mereka apa yang mereka kerjakan pada hari perhitungan. Wa sayu'aqibuhum 'ala sani'ihim, dan Allah akan menghukum apa yang telah mereka perbuat. Allah akan memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jadi jelas ya, hasil akhir dari Yahudi Nasrani kaitannya dengan perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil dari mereka. Selanjutnya ayat yang ke-15. Allah berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, nah sekarang diseru kedua-duanya oleh Allah. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kalau tadi karena dalam rangka mengabarkan, maka Allah Subhanahu wa taala pisahkan penyebutannya. Orang-orang Yahudi seperti ini, kemudian orang-orang Nasrani seperti ini. Ya. Di ayat 13 tentang orang-orang Yahudi, di ayat yang ke-14 tentang orang-orang Nasrani. Sekarang di ayat yang ke-15 Allah satukan penyebutannya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dari Alkitab. Dari kitab Taurat, dari kitab Injil. Wa ya'fu an katsir, namun dia memaafkan kebanyakan kalian. Waqad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin, dan telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Tafsirannya, ya ahlal kitab minal yahudi wan nasara, wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Ini dalam rangka mengingatkan. Kalau dalam rangka mengingatkan, Allah satukan Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab, Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah datang kepada kalian rasul kami. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfunahu 'anil nas. Yang akan menjelaskan kepada kalian katsiran, banyak hal, mimma kuntum tukhfunahu, yang telah kalian sembunyikan dari manusia, mimma fit taurati wal injil, yang ada di kitab Taurat dan Injil. Karena tadi sudah disampaikan bahwa orang-orang Yahudi mengubah kalam Allah, Nasrani juga sama demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segala hal yang ada dalam kitab Taurat dan Injil dengan membawa kitab Al-Qur'an. Ya. Dengan membawa kitab Al-Qur'an. Nah, orang-orang Yahudi cenderung menyembunyikan sebagian. Orang-orang Nasrani juga menyembunyikan sebagian. Kedatangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka menjelaskan banyak hal yang sebelumnya disembunyikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kitab Taurat maupun Injil. Wa yatruqu bayan ma la taqtadhihi al-hikmah, dan beliau membiarkan atau tidak menjelaskan segala hal yang tidak diperlukan secara hikmah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Wa huwal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Inilah kitab yang sempurna. Inilah kitab yang menjadi penyempurna. Enggak ada alasan bagi kalian yang mengikuti kitab Taurat, mengikuti kitab Injil untuk tidak beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an sebagai penjelas. Nah. Tibyanan likulli syai. Penjelas bagi segala sesuatu. Satu lagi ayat yang ke-16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanah subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah di ayat yang ke-16 ini menjelaskan soal Al-Qur'an, yahdi bihillah, dengan Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk manittaba'a ridwanahu, kepada siapa yang mengikuti keridhoannya, subulas salam, jalan yang selamat, wa yukhrijuhum, dan Allah mengeluarkan mereka minadh dhulumat, dari kegelapan menuju cahaya dengan seizinnya, dan memberi hidayah mereka ke jalan yang lurus. Inilah kedatangan Al-Qur'an. Seperti ini ya. Seperti inilah kedatangan Al-Qur'an. Maka di ayat yang ke-10, coba di ayat yang ke-10 tadi yang sudah kita baca, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, siapa saja yang kufur, siapa saja yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah ashabul jahim, para penghuni neraka, penghuni jahim. Nah, karena dipastikan celaka bagi siapa saja yang meninggalkan Al-Qur'an. Ya. Insyaallah tafsirannya akan kita sampaikan pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin.